tutup mata, hindari pagi. Tenggelam di dalam galau tak pasti. Aku hiraukan suara hati yang ingin berlari. Rindukan mentari. Sepi, musim berganti dan ku masih begini. Namun kau buka pintu hatiku dengan sentuhan kasih. Ku tak sama lagi. Kau buka.